Apakah kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rushd salah satu dari kitab Ahlus Sunnah? Naam, kitab ini salah satu rujukan dari Ahlus Sunnah. Hanya saja Ibn Rushd, beliau memang pernah mendalami ilmu kalam atau filsafat. Ya, dan bahkan beliau sempat, para ulama menyebutkan bahwa dia sampai kepada tingkatan yang sangat mendalam sekali dalam belajar ilmu filsafat tersebut. Akan tetapi pada akhir-akhir hayatnya dia menjelaskan tentang kebobrokan ilmu filsafat. Dan adapun berkenan tentang kitab Bidayatul Mujtahid, ini hanya mengumpulkan kalamul ulama, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, di mana letak-letak ijma' kesepakatan para ulama dan mana letak-letak perselisihan yang terjadi di antara mereka.